Kita lanjutkan dulu sayang lagunya ada Yowe Sorry. Yowe Sorry. Lagunya, lagu ini ibu-ibu nek pengen kerungu suaranya Edot, pengen kerungu suaranya Mas Ulu, pengen kerungu suaraku, pengen kerungu suaranya Mbak Trias. Nanti beli kasetnya, albumnya Romansa cuma Rp12.000. Murni lagu-lagunya Romansa, Romansa tidak bawain lagu-lagunya orang lain ya. Jadi ini adalah karyanya dari Mas Lulu. Lagunya diantaranya Yowe Sorry, sing neng kaset biasanya nyanyi Mas Lulu. Tetapi karena Mas Lulu main organ, saya ini dinyanyi karo Edot ya. Kita main dulu bersama Romansa News. Yowes, sorry, Krisna. Kos Black, ada Bendol, Anak Malam, thank you banget Albert, Azio, Sebolo, ada Soleh dan kawan-kawan semuanya, TM, terima kasih, ada Putra RK tadi ya, selamat malam, terima kasih sekali lagi.